Maradan. Melihat bunga ku wahai tak pernah kembang, walau ku sirami dia dengan kasih sayang. Baru berputik sudah disuntik orang. Sayang, sayang, sibu sayang, bunga ku disuntik orang wahai sebelum kembang. Sayang, sayang, sibu sayang, bunga ku disuntik orang wahai sebelum kembang. Sebelumnya kembang disunting usahin lalu yang tak merasa sayang. Kan ku tanyakan siapa mengapa aku tiada berjaya. Siapa yang kan ku sesatkan kusirami dia dengan kasih sayang. Baru berputik sudah disunting orang. Sayang, sayang, sibu sayang, bunga ku disunting orang wahai sebelum kembang. Sayang, sayang, sibu sayang, bunga ku disunting orang wahai sebelum kembang. Kan ku tanyakan siapa menabung aku tiada terjaga. Siapa yang kan ku sesat sambil lalu tiada berkesan. Wahai tak ada berkesan meskipun terkadang.